Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كَوْ مُسْلِمِينَ dan muslimat dimanapun anda berada. Dan juga bil khusus adalah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mencari ilmu. Dan sering saya ulang bahwa talabul ilmi, mencari ilmu itu adalah satu perkara yang sangat mulia. Ming lungguh ngurungokaken, nek sing nyatet nyatet, nek sing ngantuk melek. Gitu ya. Itu tetap menjadi kebaikan bagi kita, duduk mendengarkan. Kata Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu adalah satu perkara yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ya, ini mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah satu perbuatan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. In sahati niyah nek niyate, benar. Jika niatnya benar, maka mencari ilmu itu adalah amalan yang agung, amalan yang sangat mulia. Kata Al-Imamu Ahmad menerangkan bagaimana mencari ilmu itu supaya dia menjadi amalan yang paling agung. Dia mengatakan caranya adalah antanwiya raf'al jahli an nafsika. Niatkan dalam engkau mencari ilmu, niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan dalam dirimu. Niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan di dalam dirimu. Lah Ustaz, yang dipelajari sudah pernah saya ketahui. Berarti mbaleni, tidak masalah. Tinggal niat yang kedua. Wa antanwiya raf'al jahli an ghairika, dan engkau berniat untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Jadi yang pertama berniat untuk yarhamukallah, berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan, bahasa kerennya kebodohan. Ya, kita ini dilahirkan oleh orang tua dalam kondisi apa? Bodoh. Tidak tahu. La ta'lamuna syai'an. Kita enggak tahu apa-apa. Ya. Ini niat yang pertama. Niat yang kedua, kita berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan pada orang lain. Berarti kita untuk apa? Kita dakwahkan. Kita ajak orang itu untuk mendapatkan sesuatu yang telah kita dapatkan. Mulane nek bar ngaji kalau bisa aktif di kampungnya, yang tinggal di kampung. Kalau di sebuah perusahaan ya di perusahaannya. Kalau di instansi pendidikan ya berarti di instansinya. Ya. Demikian seterusnya. Di mana dia berada, hendaklah dia berniat untuk menyebarkan kebaikan. Sebagaimana ya doa atau perkataan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah. Aku menjadi manusia yang berkah dimanapun aku berada. Wih Ustaz, seneng ya dadi manungsa sing berkah. Dadi neng dindi apa? Diusap-usap, dicium tangannya, dijaluki barokahe. Bukan itu. Karena barokah itu ada dua. Ada barokah dzatiyah, seperti barokah yang menempel pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada barokatul ilmu wal amal, yaitu barokahnya setiap mukmin. Orang mukmin itu memiliki barokah, tapi kadar barokahnya tergantung betapa besar ilmu dan betapa tinggi amalan dia. Semakin tinggi ilmu dan semakin besar amalan dia, maka barokahnya semakin besar. Ilmu dan amal. Jadi enggak cuma ilmu tok, ilmu dan amal. Maka bukan berarti memberikan barokah pada orang lain salaman kudu ngambung tangane kabeh. Ya, bukan begitu cari barokahnya. Atau nek ada guru kita Pak Ustaz nyuwun barokah. Ya. Kalau yang saya pernah saksikan itu ada seorang ya yang dituakan itu minum air begitu. Kemudian enggak ditelan, dikeluarkan lagi. Ya, plus ludahnya mestinya. Kemudian ini segelas air yang penuh dengan ludah kemudian jenengan kerso ngoten niku. Nek kerso pundi gelase? Kula sing ramah, kula moh kula ya. Saya pernah lihat seperti itu. Nah, barokah yang semacam itu yang tubuhnya mengandung barokah itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Adapun kita manusia biasa tidak. Barokah kita sebagai seorang mukmin adalah tatkala kita memiliki ilmu dan kita mengamalkannya. Ditambah lagi kalau mau mendakwahkannya. Inilah kita jadi orang yang mubarok dimanapun kita berada. Kon lungangana, kon ngajar ngaji ikro atau ngajar baca Quran. Sana disuruh baca ngajari sholat. Disuruh ke sana, disuruh ngajari ini, masya Allah. Kalau jenengan bisa seperti itu senang. Atau minimal Anda mengusahakan ada usaha-usaha pengajian dan yang lainnya. Itu namanya barokah. Tidak harus jadi pembicara. Misalnya punya selembar faedah, diperbanyak, kemudian disebar kepada teman-temannya. Ini barokah. Ya, doa, misalnya lembaran doa diketik, diperbesar. Artinya fadilah doa tersebut. Dari doa-doa yang benar-benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah barokah. Demikian. Jangan disepelekan masalah itu. Karena terkadang kita mungkin punya tulisan atau punya kata-kata atau punya perbuatan menyebabkan orang lain menjadi berzikir kepada Allah, itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Ya, contohnya saja misalnya jangan sepelekan, makanya betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, la tahqiranna, sungguh jangan kau sepelekan minal ma'rufi syai'an, perbuatan baik sekecil apapun itu. Coba bayangkan, hanya karena perbuatan kita orang berzikir pada Allah, senang apa enggak? Senang loh. Alhamdulillah itu pahalanya apa? Tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Kalau jenengan membuat seseorang mengucapkan alhamdulillah, berarti Anda menyebabkan dia berzikir sehingga dia dapat pahala sepenuh timbangan. Masya Allah. Berarti Anda dapat pahalanya enggak? Dapat. Contoh, karo tanggane ya sama tetangga. Memberikan makanan yang mungkin dia belum pernah makan seumur hidupnya. Masya Allah. Begitu dapat makanan, apa yang pertama kali dia ucapkan biasanya? Alhamdulillah. Begitu? Ini kan menyebabkan orang berpikir jadinya. Ini kadang kita ini, yang seperti ini jarang kita syukuri. Ya, jarang kita renungkan. Padahal Masya Allah, dengan dia mengucapkan Alhamdulillah, dia pahalanya besar sekali. Kita menyebabkan orang lain dapat pahala besar. Berarti dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan orang ke dalam sebuah perbuatan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, sore ini kita ada di sebuah majlis yang dia adalah majlis ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu, dan ini adalah sebuah amalan yang paling agung apabila niatnya benar. Ada berapa niatnya tadi? Dua ya. Terus mana niat karena Allah? Jelas. Ya, jelas. Kalau boleh didahului, ya, tentunya nomor satunya adalah mencari ilmu, benar-benar mencari ridha Allah. Itu nomor satu, jelas. Enggak boleh kita lupakan. Dan Imam Ahmad juga sudah tahu hal itu, tapi dia ingin mengingatkan kita, selain kita benar-benar niat mencari ridha Allah, maka niat yang benar dalam mencari ilmu dua hal itu tadi. Yang pertama apa tadi? Menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita. Yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan pada diri orang lain. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil faedah-faedah atau beberapa faedah dari hadis ke-6. Di mana diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala beliau sedang menderita sakit yang sangat parah. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwasanya ajalnya akan segera tiba. Sehingga dia bertekad untuk mewasiatkan sepertiga atau setengah hartanya. Atau yang pertama adalah 2/3 hartanya. Kemudian dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertekad untuk mewasiatkan setengah dari hartanya. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang. Kemudian beliau bertekad untuk mewasiatkan sepertiga hartanya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulutsu," ya, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya sampai akhir cerita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, "Barangkali engkau nanti akan diberi umur panjang, sehingga kaum muslimin bisa mengambil manfaat darimu dan orang-orang kafir bisa termadoroti olehmu." Ini merasakan ketegasan, kekuatan, kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kita baca dalam sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang panglima yang sangat luar biasa, panglima perang. Jadi para sahabat itu ibadahnya yo getol, baca Qur'ane nggih mantep, tapi perangnya juga apa? Hebat, ya, jihadnya juga hebat. Demikian. Baik, faedah yang pertama adalah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau dikatakan, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtaddabi." Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menengokku tatkala aku sedang menderita sakit yang sangat parah di saat haji wada. Berarti faedahnya apa? Yang pertama, menengok orang sakit. Ya, menengok orang sakit. Ya. Menengok orang sakit itu sangat-sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena dia faedahnya juga sangat besar. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, faedah menengok orang sakit itu ada dua. Yang pertama, ya, faedah menengok orang sakit ada dua. Yang pertama, faedah untuk orang yang menengok, ya, mengunjungi. Dan yang kedua, faedah untuk si sakit. Apa faedah yang didapatkan oleh orang yang menengok atau orang yang mengunjungi, dan apa faedah yang didapatkan oleh si sakit? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara faedah yang didapatkan orang yang menengok, yaitu orang yang sehat yang menengok orang sakit, yang pertama adalah dia telah menunaikan hak saudaranya. Dia telah menunaikan hak hak saudaranya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya menengok orang sakit itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi ala muslim sittah. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya 6. Di antaranya adalah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka tengoklah dia. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang masalah kewajiban ini. Apa yang dimaksud wajib? Apakah fardu ain ataukah fardu kifayah? Yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang kuat, bahwasanya menengok orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Tapi apakah kita tidak ingin mengambil kewajiban itu, pahala dari kewajiban itu? Jadi terkadang kita itu kalau sudah mendengar fardu kifayah, kemudian apa? Lah, wis ana iki, ya, sudah ada yang mengerjakan ini, kita seakan-akan zuhud dari pahala. Zuhud dari pahala, artinya zuhud dari surga, gitu. Jadi terkadang begitulah, sudah ada yang ngerjakan lah, enggak apa-apa lah. Kayak misalnya sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Sholat gerhana itu hukumnya apa? Fardu, fardu kifayah. Akan tetapi karena, ya sebagian sudah mengerjakan lah, enggak wajib. Ya sudahlah sana. Apalagi sholatnya apa? Suwi banget sih. Ya. Nanti kemeng lengadek misalnya begitu. Ya sudahlah, yang kuat-kuat saja. Misalnya. Jadi terkadang kita ini sebagian kaum muslimin menganggap fardu kifayah itulah sudahlah dikerjakan orang lain saja. Apakah kita tidak ingin mengambil bagian pahala dari fardu kifayah? Ini yang jadi masalah, ya. Maka faedah yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, faedah yang didapatkan orang yang menengok orang sakit adalah dia menunaikan hak saudaranya. Dalam satu hadis, ya, disebutkan bahwasanya hadis qudsi, inna Allaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan berfirman pada hari kiamat kepada seorang hambanya atau kepada para hambanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, marittu falam ta'udni, aku sakit, yakni hambaku sakit, marittu falam ta'udni, aku sakit tapi engkau tidak menengokku. Maka berkata hamba Allah tadi, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Dia berkata, wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku menengokmu? Bagaimana mungkin engkau sakit dan aku menengokmu? Engkau itu kan Rabbul Alamin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si fulan, Pak Folan, Bu Polanah, sedang sakit tapi engkau tidak menengoknya. Ama alimta lau annaka uttahu lawajattani indahu. Tidakkah engkau tahu seandainya engkau menengok dia, niscaya engkau akan mendapatkan diriku di sisinya. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul perhatian kepada hambanya yang sedang sakit. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyertainya. Bukan berarti menyertainya, yakni Allah itu jejer dengan orang yang sakit. Tidak. Tapi Allah menolongnya, menjaganya. Ya, ma'iyah. Ini yang namanya ma'iyah. Kebersamaan Allah. Dan kebersamaan itu tidak harus nempel. Perlu diingat. Ya. Kebersamaan itu enggak harus apa? Nempel. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi hambanya dengan ilmunya. Menyertainya. Dan terkadang menolongnya. Demikian. Maka kalau ada orang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan menegur kita. Engkau itu pernah toh dengar si fulan sakit, kok tidak menengok. Kalau engkau tengok, kau dapatkan diriku di sampingnya. Ini menunjukkan pahala menengok orang sakit luar biasa besarnya. Kemudian, di antara faedah yang kembali kepada orang yang menengok orang sakit, yang didapatkan oleh orang yang sakit, dia mendapatkan pahala yang besar. Yang pertama tadi adalah menunaikan hak yang sakit, menunaikan hak saudaranya. Sampai saking besarnya hak saudaranya itu, ketika kita tidak nengok akan ditegur oleh Allah besok pada hari kiamat. Maka siapa saja yang memiliki saudaranya yang sedang sakit, ditengok. Saudara muslim. Itu saudara muslim. Lebih-lebih lagi nek sedulure temenan. Kakange lagi sakit. Mbak Yune lagi sakit. Simboke lagi sakit. Sudah ibu sakit. Tengok. Lebih-lebih lagi nunggui lagi. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka yang profesinya dokter dan perawat bersyukur. Tiap hari apa? Nengok orang sakit itu. Masya Allah itu. Neng kadang, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kasratul masas tubalidul ihsas. Nek kakean didemek, jadi ilang rasane. Ngerti itu? Orang itu kalau terlalu banyak bersentuhan dengan satu masalah, itu jadi gak peka lagi. Ya kita dapatkan si penggali kubur, orang yang menggali kubur. Saya pernah dapatkan seorang teman saya, gali kubur sambil nangis. Gali kubur sambil nangis. Jarang ini sekali orang seperti ini. Sekarang gali kubur sambil apa coba? Gali kubur sambil ngobrol ngalor, ngidul ngisor, dhuwur. Dah gitu leh ngelebok ke mayat, tapi karo bengok-bengok orang karuan ngomong, La ilaha illallah. Kenapa? Kita terlalu sering bersentuhan dengan kematian, tapi kita kadang lupa. Makanya, terkadang sebagian, saya katakan sebagian, tidak semua. Sebagian dokter nangani operasi, nangani orang lagi sakaratul maut, itu biasalah. Paling jelik meneng mati. Wah sudah. Sebentar lagi mati. Penjaga kamar jenazah, biasa ada mayat keluar masuk, biasa. Kenapa? Hilang sudah perasaannya. Subhanallah. Sementara sebagian teman itu mengatakan dulu pernah, dia itu di masa-masa perang jihad dulu tapi, bukan yang sekarang, dulu. Di zamannya, zaman perang Afghanistan melawan mana? Rusia ya. Rusia, Soviet. Itu kan sebagian ulama memfatwakan tentang jihad di Afghanistan. Dan dia ikut serta di sana. Dia mengatakan, ketika saya ikut jihad, betapa kematian itu betul-betul di pelupuk mata. Baru saja ngobrol. Tahu-tahu sudah dia, temannya itu sudah, ya Allah, kena mortir. Kena mortir itu badan itu remuk. Jadi badan bisa dilipat-lipat. Gitu. Karena ajur itu sudah. Jadi betapa kematian di depan mata. Seakan-akan kehidupan itu sudah gak ada nilainya sudah. Dia ingatnya apa? Ingatnya mati. Nah, kita ini terkadang apa? Terkadang karena terlalu sering mendengar berita kematian, Atau mungkin terlalu sering bersentuhan dengan dunia sehingga kita ini hilang sudah perasaan itu. Ya, subhanallah. Maka kesempatan yang semacam ini, ya, kita ini ketika saudara kita sedang sakit, siapa yang bisa menengok, itu kesempatan yang luar biasa. Terutama adalah yang berprofesi sebagai dokter ataupun perawat, atau yang sedang merawat ibunya, atau merawat saudaranya, atau merawat suaminya, atau merawat istrinya, atau merawat anaknya, atau merawat bapaknya. Ya, seorang anak merawat bapaknya, seorang anak merawat abinya, seorang anak merawat uminya, itu luar biasa, luar biasa. Siapa saja di antara kita yang masih memiliki orang tua, ya, maka falzam biqadamaiha, falzam biqadamaihima, pegang erat-erat kakinya. Aja disiap-siakakan. Jangan disia-siakan. Kesempatan luar biasa. Baik. Faedah yang kedua, sang penengok akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khirfatil jannah hatta yarji'a." Sesungguhnya seorang muslim apabila dia menengok saudaranya sesama muslim, seorang muslim apabila dia menengok saudaranya sesama muslim, maka dia fi khirfatil jannah, maka dia berada di kebun-kebun surga sambil memetiknya, kebun-kebun buah. Dia berada di taman buah surga, memetik panen kebun surga, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Masya Allah. Kerasannya kayak apa ya taman surga? Nanti rasanya di akhirat. Kalau sekarang kita mungkin ya ambune ambu obat, ya. Kadang orang disuguhi, ya. Kan enggak disuguhi toh nengok orang sakit terkadang, apalagi di rumah sakit. Tapi akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kita dapat buah-buahan yang sangat banyak. Dari mana itu asalnya? Dari usaha kita dulu di dunia, yaitu menengok orang sakit. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Dia berada di sebuah keutamaan yang sangat agung sampai dia kembali. Ustaz, kalau gitu rasa balik-balik. Yang namanya nengok orang sakit itu ada adabnya. Di antaranya adalah adabnya menentukan waktu kapan dia menengok. Jangan sampai ketika waktu istirahat malah digunakan untuk apa? Nengok. Ya, kemudian ketika waktunya pas, ya, jangan terlalu lama. Terkadang kalau terlalu lama itu yang ditengok jadi apa? Capek, padahal harusnya apa? Istirahat. Ya. Bali ditengok ada kabar apa? Ngedrop. Kenapa? Capek, diajak guyon, diajak ini, masya Allah ya, diajak ngobrol dan yang lainnya terus. Ya. Ini tidak benar seperti itu. Cukup waktunya sebentar, doakan, tanya kabarnya bagaimana, dihibur. Ya, bagaimana kabarnya, masya Allah. Kelihatannya Anda lebih baik sekarang ini dari yang kemarin. Ya, padahal tampak lebih apa? Pucat misalnya. Ya, ini kata-kata hiburan mungkin lebih baik dari sisi yang lainnya nih. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang ini akan berada di kebun-kebun buah surga sampai dia kembali. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim, masha fi khirafatil jannah hatta yajlisa." Apabila seseorang menengok saudaranya sesama muslim, maka berarti dia berada dan berjalan di tengah-tengah taman-taman buah surga. Hatta yajlisa, sampai dia duduk. Fa'idha jalasa ghamaratshur rahmatu. Kalau dia duduk, maka dia akan mendapatkan kucuran rahmat. Bukan kucuran, grojogan. Ghamarat, itu artinya apa? Digrojok. Berarti rahmatnya sangat apa? Sangat banyak, sangat deras. Ya. Fa'ingkana ghudwatan, apabila dia datang di waktu pagi, salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, maka dia akan mendapatkan salawat dari 70 ribu malaikat sampai sore hari. Masya Allah. Didongakakan malaikat sekang isuk tekan sore. Satu malaikat saja doakan kita sudah apa? Seneng. Ini 70 ribu. Bayangkan. Lebih banyak daripada penduduk kampung. Kampung kita. Ya, penduduk kampung kita paling berapa? 3 ribu, 10 ribu. Ini 70 ribu. Masya Allah. Kek sing salawat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Subhanallah. Ya, luar biasa. Dari pagi sampai sore. Wa ingkana masaan, kalau dia nengoknya sore hari atau malam hari. Salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Maka akan bersolawat kepadanya 70 ribu malaikat. Sampai pagi hari. Masya Allah. Maka monggo. Siapa saja yang jenengan punya kenalan, sedang sakit, ya, teman, saudara, saudaranya teman kita. Ya, maka tengok dia. Tengok dia. Ya. Nah, ini adalah faedahnya sangat, sangat besar kepada kita. Kemudian di antara faedah yang kembali kepada kita sebagai orang sehat yang menengok adalah mengingatkan kita kepada nikmatnya apa? Sehat. Kalau kita lihat orang sakit, ya Allah, ya, mau nafas saja apa? Sulit. Maka kita yang sedang nikmat bernafas ini ingat, ya Allah, betul. Berarti nikmatnya luar biasa. Itulah manfaatnya kita memandang orang yang kenikmatannya di bawah apa? Di bawah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang dia itu berada di bawahmu. Lihatlah orang yang kenikmatan pada dirinya berada di bawahmu. Yani yang tingkat kenikmatannya di bawah kita. Fa innahu ajdaru alla tazdari nikmatallahi alaikum, karena yang seperti itu lebih memudahkan engkau untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah atasmu. Kalau kita lagi pilek, ya, bahkan drusulo, aduh, irung we mampet boy, ya kan, hidung apa mampet terus, maka kita lihat coba. Di sana ada orang yang betul-betul sudah tidak bisa bernafas. Kecuali dengan pernafasan apa? Bantuan. Kita kan sedikit-sedikit masih bisa. Walaupun pilek kan masih bisa apa? Bernafas. Masya Allah. Kalau ada orang tangannya satu hilang, maka coba lihat di sana ada orang yang tidak punya tangan sama sekali. Demikian seterusnya. Kalau ada orang pincang satu kakinya, maka lihat. Di sana ada orang yang tidak punya kaki sama sekali. Ya, maka dengan melihat seperti itu, kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Dan ini kesempatan untuk ingat kepada nikmat Allah. Tidak usah nunggu kita sakit. Cukup kita ngambil pelajaran dari orang lain. Oh, ternyata nek sakit watuk kayak kae. Kalau sakit ini seperti itu, kalau sakit ini seperti itu, enggak usah jenengan rasane si kaya ngapa, usah. Kita pokok ya Allah, berarti saya harus bersyukur itu orang masya Allah telinganya sakit, berarti telinga luar biasa nikmat ya Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimabtalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa. Supaya kita diselamatkan dari Allah, supaya kita diselamatkan oleh Allah dari musibah yang menimpa saudara kita. supaya kita tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpa pada saudara kita. Doa. Dan yang namanya nikmat, itu kata pepatah mengatakan, nikmat itu adalah mahkota ya, ala ru'usil asiha. Ya, dia itu adalah mahkota di kepalanya orang yang sehat. La yaraha illal mardo. Yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sedang sakit. Jadi kalau kita sehat, kita sebetulnya pakai mahkota. Tapi enggak rumongso. Enggak merasa. Kapan merasanya? Kalau kita sedang sakit baru terasa. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, dan supaya kita sadar nengok orang sakit. Ya, dengan nengok orang sakit, kita ingat mahkota kita. Ya Allah, ternyata nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Rasah ngenteni apa? Rasah ngenteni lara. Ya, sing jenengi lara niku napa? Lara banget. Sing jenengi sakit itu sakit dan susah. Ya. Faedah selanjutnya, berarti nomor berapa tadi? Satu sudah menunaikan hak saudara. Yang kedua, dia berada di taman-taman surga atau pahalanya sangat besar. Yang ketiga, mengingatkan kita pada apa? Nikmat kesehatan. Yang keempat, dicintai oleh orang yang sakit. Kenapa? Karena kita mendoakan dia, senang itu. Orang sakit itu dapat doa rasanya, Masya Allah, senang banget. Bahkan diantara doa yang kita panjatkan mungkin ruqyah. Sekiranya saudara kita itu berbincang-bincang berkata tentang sesuatu yang mengisyaratkan bahwasanya dia ingin diruqyah, maka kita ruqyah dia dengan Al-Fatihah, dengan An-Nas, dengan Al-Falaq, dengan Al-Ikhlas. Sebelum dia minta, ya, sebelum dia minta, kita ruqyah dia, kita doakan dia, dia akan senang sekali, dia akan cinta kepada kita. Ini faedah yang sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang atau waktu yang lain akan saya sampaikan tentang faedah yang akan dirasakan oleh orang yang sedang menderita sakit. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi